An-nadikh ya'ti mutaakhir. Ya'ti bitarikhi mutaakhir. Nadikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya. Kemudian Rashid Radio Salafi Indonesia, sebarkan sunnah, suarakan al-haq. أصحابه من ولهم بعد. قال الشيخ رحمه الله. أصحاب الله. ماشي سورة سائل فاعل من سورة المعارج. terakhir beliau menyebutkan tentang pembagian roh. Atau pengertian roh itu ismu jins meliputi arwah orang-orang fakir dan arwah orang-orang yang bar, orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang semua ini diberitakan di dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang dua arwah tersebut, bahwa arwah orang-orang yang beriman diterima oleh Allah kemudian dikembalikan ke jasad mereka, sedangkan orang-orang yang kafir mereka tidak diterima, langit-langit tidak terbuka pintu-pintunya, dan mereka dihempaskan, dilemparkan kembali ke jasad mereka. Qalallahu summa dzakara al-masafata allati ta'ruju ila Allah fiha al-malaikatu wal arwah. Kemudian beliau menyebutkan jarak yang ditempuh oleh para malaikat dan arwah-arwah tersebut untuk naik kepada Allah. Wa annaha ta'ruju fi yawmin bima yasra laha min al-asbab. Bahwa mereka naik ke langit pada satu hari, pada hari yang di situ Allah mudahkan berbagai sebab untuk mereka. Wa 'alaha 'alayhi min al-latafah wal khiffah. Dan Allah bantu dengan berbagai keringanan dan kelembutan. Wasir atas sair, cepatnya perjalanan mereka. Padahal dalam sebagian riwayat, antara bumi kita dengan langit dunia itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Antara dasar langit yang kita lihat dengan atau tebalnya langit tersebut itu 500 tahun perjalanan. Bagian atas dengan langit yang berikutnya itu 500 tahun perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu ditempuh oleh para malaikat itu dalam jarak satu hari, atau para arwah-arwah tersebut dalam jaraknya ditempuh satu hari, yang dikatakan di sini jaraknya ini sama dengan 50 ribu tahun perjalanan. Nah, ada yang mengatakan kalau digabungkan dengan ayat yang dalam surat As-Sajdah itu kan al-fasana 1000 tahun, mereka ada yang membagikan bahwa 50 ribu tahun ini hitungan dirasakan oleh orang-orang kafir saking lamanya keadaan tersebut, sedangkan yang 1000 tahun itu dirasakan oleh orang-orang yang mukmin. Wallahu a'lam. Walama anna zatil kazu masafah. Padahal jarak tersebut alas sayril mu'tad dalam perjalanan yang biasa miqdaru 50,000 sana, jaraknya dalam jarak tempuh yang biasa, perjalanan biasa. Kalau ini dihitung biasanya dengan kendaraan mereka pada waktu itu seperti antara Madinah ke Syam itu jaraknya 1 bulan perjalanan. Nah, itu 1 bulan perjalanan. Ini 50 ribu tahun jarak yang ditempuh dalam perjalanan biasa. Min ibtida'il uruj, mulai dari permulaan naik, ila wusuliha mahuddalah, sampai atau menuju kepada batas dia sampainya, batas akhirnya. Wa ma tantahi ilaihi min al-mala'il a'la, yaitu yakni batas akhir di yakni al-mala'il a'la, yakni di tempat ya, apa namanya, tempat yang tertinggi. Nah, فهذا الملك العظيم والعلم الكبير ملويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره والعلي الأعلى. Inilah atau mulkul azim, kerajaan yang sangat besar, al-alamul kabir, alam yang sangat besar, luas, yang atasnya ataupun yang di bawahnya semuanya dipegang penciptaannya, pengaturannya oleh zat yang maha tinggi lagi maha, nah tinggi ini segala-galanya, paling yang tertinggi. Zat al-aliyul a'la, ini Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan ketinggian Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah dengan makhluk-makhluk yang demikian besar. Zat yang menciptakannya jauh lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa, lebih tinggi. Fa'alima ahwalahum az-zahirah wal-batinah, dengan ketinggian yang seperti itu jauh terpisah dari makhluknya, di atas seluruh makhluknya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah, tidak ada satupun yang lolos dari pendengaran Allah. Dia mengetahui keadaan-keadaan mereka jauh yang di dasar lautan, di dalam lapisan bumi paling dasar, ataupun di sudut-sudut angkasa, galaksi-galaksi yang kita tidak mampu jangkau dan mengetahuinya, Allah mengetahui keadaan makhluk-makhluk yang ada di sana, lahir dan batinnya. Wa'alima mustaqarrahum wa mustaudaahum, Allah tahu tempat menetap mereka dan tempat penyimpanan mereka, di mana mereka bersembunyi, di mana mereka membuat sarang, bahkan keadaan-keadaan mereka. Bahkan Allah tahu apa makanan-makanan yang masuk di dalam tubuh zat-zat yang walaupun dia bersel satu. Nah, ada makhluk-makhluk yang dia mempunyai satu sel, dia makan dari apa yang diciptakan oleh Allah untuknya. Nah, Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Wa awsalahum min rahmatihi wa birrihi wa rizqihi ma annahum wa samalahum. Allah sampaikan kepada mereka, Allah antarkan kepada mereka sebahagian rahmatnya, kebaikannya dan rezekinya yang itu meratai mereka dan meliputi seluruhnya. Tidak ada satupun yang luput dari rahmat Allah. Wa ajra alaihim hukmahul qadari, Allah berlakukan untuk mereka hukum-hukumnya qadari. Istilah kita mungkin hukum alam, aturan-aturan yang Allah ciptakan di alam ini, bahwa keadaannya demikian, yang dia jatuhnya ke nisab, yang jatuhnya ke bawah, dan wa hukmu syar'i, dan juga Allah tetapkan untuknya hukum-hukumnya yang syar'i. Ini termasuk ini adalah untuk berlaku untuk makhluk-makhluknya yang mukallafin, makhluk-makhluknya yang mukallaf. Allah bebankan kepada mereka tugas-tugas syariat, perintah dan larangan, ada balasan, ada pahala. Wa hukmuhul jazai, ada yang pahala dan ganjarannya surga dan neraka untuk mereka. Fadnan fabu'san, alangkah buruknya. Li'aqwamin jahilu 'azamatahu, alangkah buruknya keadaan satu kaum, satu masyarakat, bahkan individu, orang-orang yang jahil tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, dan mereka pun bahkan sebagian mereka mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta dan penguasa alam jagat raya ini kecuali Allah. Ini diyakini oleh orang-orang kufar musyrikin Quraisy di zaman itu. Nah, tetapi tidak membuat mereka muslim, tidak membuat mereka bersih, suci darahnya, hartanya, kehormatannya. Tetap mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin sampai mereka betul-betul menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, sampai mereka hanya menyerahkan ketundukan, ketaatan kepada Allah sebagai bukti bahwa mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah penguasa jagat raya. Nah, ketika mereka tidak melaksanakannya, mereka diperangi, bahkan dikatakan oleh Allah kekal di dalam neraka selama-lamanya karena mereka menyerahkan juga ibadah kepada selain Allah. Oleh alangkah buruknya satu kaum yang jahil, yang tidak mengerti atau tidak mau tahu tentang kebesaran dan keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan ini berbuah. Nah, ketika tidak ada keagungan Allah, kalau di zaman ini, nah, setelah datangnya, ini hilangnya atau perginya masa-masa sahabat, muncul orang-orang yang, nah, terpengaruh, ini bangga dengan rasionya, akalnya, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, India, Cina dan yang lainnya, akhirnya berbicara tentang Allah dan kemudian menolak mengingkari nama-nama dan sifat Allah, tidak ada lagi dalam hati mereka ta'zim kepada Allah, tidak ada lagi ini dalam hati mereka sifat tunduk kepada Allah, sama mereka anggap Allah itu dengan yang lain-lainnya, seperti orang-orang Yahudi yang berani melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah ketika mereka tidak mengenal, tidak mau tahu tentang keagungan dan kebesaran Allah. Nah, lawalam yuqdiruhu haqqa qadri, tidak pula memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau orang itu sudah tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mengagungkannya dengan sebenar-benarnya, semua yang datang dari Allah pasti rendah. Semua yang datang dari Allah pasti mereka hinakan. Perintah Allah mereka lecehkan. Kemudian berita-berita tentang Allah, berita-berita yang terkait dengan syariat Allah, pasti mereka telantarkan. Ketika tidak ada takdir, nah, ini adalah bentuk kekufuran, bentuk pengingkaran. Nah, ini berujud mereka mengatakan Allah di mana-mana, karena mereka tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Mereka anggap Allah ada bersama mereka ketika mereka di kamar mandi, ketika mereka bersama istrinya, ketika mereka berada di tempat yang kotor. Wa ma qadarallaha haqqa qadrih. Fasta'jalu bil adab. Bentuk salah satu bentuknya juga ketika mereka tidak memuliakan dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, mereka meminta disegerakan adab. Karena menganggap mana mungkin Allah akan mengadab? Mana mungkin Allah mampu untuk mendatangkan adab? Nah, begitu juga dengan orang-orang yang di zaman sekarang. Ketika mereka tidak ada lagi ta'zimnya kepada Allah, mereka berani melanggar aturan-aturan Allah. Mereka berani merusak tatanan aturan-aturan dalam agama Allah, merubahnya dengan semau-maunya, menodai kehormatan dan kemuliaan agama, ajaran-ajaran Islam. Nah, ini ketika orang itu sudah tidak ada lagi ta'zim dalam hatinya. Wa hum aqrab ila al-kufri min al-iman. Ya. Fasta'jalu bil adab ala wajhi ta'jiz wal imtihan. Mereka meminta disegerakan adab dalam bentuk ta'jiz, menganggap Allah itu lemah, menganggap Allah itu tidak mampu, dan menguji. Menguji di sini maksudnya menantang. Coba kalau bisa, coba kalau mampu. Wa subhanal halim, maha suci Allah yang halim, yang maha santun, yang maha penyayang, yang mendahulukan rahmatnya dari murkanya. Alladhi amhalahum, yang selalu membiarkan mereka di sini maksudnya memberikan kesempatan kepada mereka. Wama amhalahum, wama ahmalahum, tapi tidak melepaskan mereka begitu saja. Allah memberi kesempatan, Allah memberikan kebenaran, peluang, bahkan ketika semakin mereka durhaka kepada Allah, semakin mereka jauh dari syariat Allah, aturan-aturan Allah, semakin dibukakan oleh Allah rezeki. Lihat orang-orang Yahudi, lihat orang-orang Nasrani. Semakin mereka durhaka kepada Allah, semakin mereka jahat dan kufur kepada Allah, semakin Allah berikan nikmat kesenangan hidup di dunia kepada mereka. Itu adalah untuk menambah semakin banyak kedurhakaan mereka, semakin banyak kesesatan mereka, kejahatan mereka, maka Allah akan timpa. Pada suatu saatnya akan Allah timpakan kepada mereka azab yang mendadak, yang tiba-tiba, yang tidak mereka sangka-sangka. Entah itu dapatnya dari sisi Allah dengan Allah turunkan azab dari langit atau dari dalam bumi, atau lewat hamba-hamba Allah yang beriman yang akan menumpas dan memusnahkan mereka, sebagaimana nanti disebutkan, yang telah disebutkan, dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sampai batu, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman itu akan bernam bahu-membahu bersama orang-orang yang beriman untuk membinasakan, memusnahkan orang-orang yang durhaka ini. Wa adauhu, Allah membiarkan, Allah memberi kesempatan, tempo, waktu kepada mereka, tetapi tidak membiarkan mereka begitu saja. Namun mereka azauhu, mereka tetap menyakiti Allah dalam hal ini menghina. Mereka tetap melakukan penodaan-penodaan terhadap kemuliaan dan keagungan Allah, syariat-syariat Allah. Tetapi Allah sabar alaihim. Allah sabar terhadap mereka dan tetap afahum, tetap membiarkan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, warzaqahum, dan bahkan tetap memberi rezeki kepada mereka. Ma'asbarahum. Ma'aharin asbar alal adam sami'ahu minallah. Tidak ada yang lebih sabar, tidak ada yang lebih tabah. Nah, mendengar gangguan dan yang ini, hal-hal yang menyakitkan dan yang diterimanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap mereka masih juga mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Allah itu punya anak, Allah itu punya bapak, Allah itu adalah yakni demikian rendahnya dalam pandangan mereka. Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka, Allah tetap memberikan kecukupan kepada mereka. Ini terhadap orang-orang kafir demikian. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mereka yang terjatuh dalam dosa, mereka yang jatuh dalam kemaksiatan, mereka yang jatuh dalam kesesatan, kebid'ahan, mengapa tidak melihat betapa sayangnya Allah kepada mereka? Betapa besar rahmat Allah kepada mereka. Di saat mereka masih berbuat maksiat, di saat mereka masih berbuat bid'ah, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka, masih memberikan rahmat kepada mereka, masih diberikan kekuatan kepada mereka. Betapa luas, betapa luasnya hikmah dan rahmat Allah kepada kita. Maka sesungguhnya itu menjadi sebagai isyarat untuk kita ini bukan semakin jauh kepada Allah, tetapi justru semakin malu dan tunduk kepada Allah, bertaubat. Hada hadwalah ihtimalat fi tafsiri hadhil ayatil karimah. Kata beliau, ini adalah salah satu ihtimal dari beberapa ihtimalat tentang tafsir hadhil ayat, ayat yang mulia ini. Wa yuhtamal anna hadha fi yaumil qiyamah. Ada juga kemungkinan lain. Baik. Fa yakunu hadha al-uruj wa su'ud fi dunya. Ada kemungkinan lain bahwa uruj ini naiknya tongam uruj maknanya sama al-uruj wa su'ud, naik mendaki itu fi dunya. Li'anna siyaqil awwal yadullu ala hadha. Karena siap susunan ayat yang pertama, ada yang mau sebelumnya, itu menunjukkan kejadian di dunia. Wa yuhtamal anna hadha fi yaumil qiyamah, dan kemungkinan juga bahwa maksudnya di sini adalah pada hari kiamat. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yudhhiru li 'ibadihi fi yaumil qiyamah. Allah menampakkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat min azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi. Menampakkan sebagian dari kebesarannya, sebagian dari kemuliaannya, sebagian dari bentuk kesombongan Allah, takaburnya Allah, merasa hebat dan Allah yang pantas memilikinya. Ma huwa akbaru dalilin ala ma'rifati. Yang itu semua menjadi bukti dalil yang terbesar untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yushahidunahu, dari hal-hal yang bisa mereka saksikan. Min urujil amlak wal arwah, dari naiknya para malaikat dan arwah. Sa'idatun wa nazilatun bitadabiri al-ilahiyah. Yani mereka turun dan naik itu dengan kendali ataupun pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syu'un fil khalqi fil khaliqah. Dan ini untuk urusan-urusan yang terkait dengan makhluk. Fidzalikal yaum alladzi miqdaruhu, yakni pada hari ini, hari kiamat, yang ukurannya 50 alf sanah min tulihi wa shiddatihi, karena panjang lama dan karena dahsyatnya. Nah, maka dia yang Anda sebutkan tadi bahwa orang-orang kafir merasakannya itu seperti 50.000 tahun. Lamanya satu hari di sana, sedangkan orang mukmin ini merasakannya seperti saat ini 1000 tahun. Itu menurut satu bagian tafsir. Mana ini ketika disebutkan di sini oleh beliau bahwa kemungkinan lain dari makna tersebut adalah kejadian di hari kiamat. Yang miqdarnya, kadarnya adalah 50.000 tahun karena dahsyatnya, karena lamanya. Itu dirasakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang mukmin mereka merasakannya seperti 1000 tahun. Lakin Allah Ta'ala yukhaffifuhu 'alal mu'min. Akan tetapi Allah meringankannya untuk orang-orang yang mukmin. Ini yang sebagian mengatakan itu mereka merasakannya 1000 tahun. Ada lagi yang mengatakannya itu seukuran mereka salat 1 hari 1 malam. Wallahu a'lam. Qala fasbir sabran jamila. Qawluhu fasbir sabran jamila. Ini perintah untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan ini juga kepada kita semuanya untuk bersifat sabar, memiliki sifat sabar. Isbir ala da'watika liqawmika sabran jamila. Bersabarlah dalam dakwahmu ketika mengajak kaummu dengan kesabaran yang sangat indah. Sabar yang betul-betul luar biasa kesabaran beliau saat disakiti, saat dihina, bahkan bukan hanya oleh orang-orang jauh, orang-orang terdekat beliau, orang-orang terdekat, sepupu-sepupunya, bahkan saudara sesusuannya. Nah, di antara mereka ada yang sangat yang masuk Islam beriman pada saat-saat yang terakhir, bahkan sangat keras menentang dan berusaha untuk mengusir beliau. Qala la tabajjura fihi wa la malal. Jangan ada kebosanan dan jangan ada yakni sifat tabajjur, artinya berkeluh kesah, mudah putus asa dan patah semangat. Bal istamir ala amrillah. Bahkan tetaplah engkau di atas perintah Allah. Wad'u ibadahu ila tauhid. Seru, ajak hamba-hamba Allah itu kepada tauhid. Wala yamna'uka anhum ma nawa ma tara min adami inqiyadihim wa adami raghbatihim. Jangan sampai menghalang engkau, yakni apa yang engkau lihat dari sikap mereka yang tidak mau tunduk dan tidak mau yakni menyukai menerima dakwah tersebut. Fa inna fi sabri 'ala dzalika khairan katsira. Karena kesabaran dalam semua itu terkandung di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Mungkin paling tidak mereka mengenal, paling tidak mereka akan merasa malu dan melihat orang ini disakiti. Dan ini yang dia rasakan oleh orang-orang Quraisy ketika Rasulullah berada di pintu Ka'bah dan menatap mereka. Dan Rasulullah mengatakan, apa yang kira-kira kalian sangka yang akan saya perlakukan dan lakukan terhadap kalian? Mereka merasa malu, mereka memuji. Dan abun khair, wabnu afin khair. Dan mereka memuji Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, la tasriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan buat kalian. Antum tuwaqa. Kalian bebas. Ini menambah membuat mereka semakin tunduk. Merasa malu. Selama ini mereka menyakiti, menentang, menghalangi dakwah. Ternyata orang yang mereka sakiti, orang yang mereka ganggu, bersabar sedemikian rupa. Di akhir orang-orang yang paling sangat keras menentang menjadi pembela-pembela Islam yang luar biasa jasanya terhadap Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, Abu Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lain. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sungguh mereka mengira itu adalah sangat jauh dan kami melihatnya sebagai sesuatu yang dekat. Abdamir ya'udhu ilal ba'd. Hadis itu ya'udhu itu kembalinya kepada al-ba'd. Ini kebangkitan. Alladhi yaqa'u fihi adabu sa'ilin bil adab. Yang terjadi pada waktu itu siksaan hukuman bagi orang-orang yang meminta disegerakan adab. Ay inna halahum halul munkir lahu walladhi ghalabat alaihi syafwatu wa sakratu. Ini keadaan mereka itu keadaan orang-orang yang mengingkari dan orang-orang yang dikuasai oleh kesialan, kesengsaraan dan sakrah, jadi mabuk dengan urusan-urusan dunia. Hatta tuba'ida jami'a ma amamahu min al-ba'ti wa al-nushur. Sehingga mereka menganggap jauh semua yang ada di hadapannya, semua yang terjadi di depan mereka nanti, seperti hari kebangkitan, seperti mereka akan dikumpulkan kembali. Sementara wallahu yarahu qariba, Allah menganggap itu semua dekat. Allah punya dan Allah yang mengetahui. Li'annahu raqiqun halim. Karena Allah Maha halus dan lembut, Maha penyantun, Maha penyayang. La yu'ajjil, Allah tidak mau menyegerakan. Wa ya'lamu annahu la budda an yakun, dan Allah pun tahu bahwa itu mesti akan terjadi karena sudah ditentukan oleh Allah. Cuma kapannya tidak ada yang mengetahui. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Dan ini kata Arab termasuk di kalangan ucapan-ucapan orang, kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang datang itu pasti dekat. Nah, tinggal kita menunggu sabar atau tidak menunggunya. Nah, ثم ذكر أهوال ذلك أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه. Dan kemudian nanti pada ayat-ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang kengerian-kengerian yang terjadi di hari-hari tersebut. Nah, setiap orang berusaha untuk membebaskan diri, bahkan berusaha untuk menebusnya dengan kerabatnya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, tapi لا يجدي شيئا, tidak ada gunanya sama sekali. Nah, layan faumalun wala banun, tidak ada gunanya harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih dari syirik akbar wa asghar, dari hati yang bersih dari ma'asi akbar wa asghar, dari syubhat, dari syahwat dan lainnya. Ini yang mereka akan selamat. Nah, walaupun mereka tidak membawa harta, tapi amalan-amalan mereka menjadi pembela-pembela mereka, bacaan-bacaan Quran mereka yang mereka amalkan, itu akan menjadi syafi' yang musyafa'. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa